السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih di adabul majlis berjalis. Telah kita baca hadis ke-829 dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya ya, hadis kita sampai pada hadis 828 dari Asy-Syadid bin Suaid, itu sudah ya. Kita masuk hadis bab baru. Naam. Bab ke-129. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu fi adabil majlisi wal jalis, bab keterangan tentang adab sopan santun dalam majlis dan adab sopan santun terhadap al-jalis, teman duduk. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال داري ابن عمر yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau telah menyatakan قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, Rasulullah telah bersabda, لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه, jangan salah seorang dari kalian يقيمن memberdirikan seseorang من مجلسه dari majlisnya, disuruh berdiri, ثم يجلس فيه kemudian dia menempati tempat duduk tersebut, ini dilarang. Ya. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Akan tetapi yang boleh itu ialah tawassa'u, melebarkan tempat duduk untuk bisa ditempati oleh saudaranya yang baru datang. Watafassahu, dan melapangkan tempat duduk sehingga saudaranya bisa dapat bagian duduk di tempat itu. Jadi yang dilarang ialah kalau nyuruh orang berdiri, nyuruh saudaranya berdiri dari tempat itu, terus kemudian dia menempati tempat tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسبدا إذا قام أحدكم من مجلس Sebelumnya keterangan di sini wa kana Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi, apabila seorang berdiri untuknya dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat yang disediakan untuknya itu. Ini adalah sikap wara'. Sikap wara' itu sikap hati-hati, khawatir Ibnu Umar melanggar larangan Nabi tersebut. Ya, sesungguhnya tidak mengapa kalau orang lain mengikhlaskan tempat duduknya itu untuk kita duduk padanya, dia berdiri dan menyilahkan kita duduk padanya, tidak mengapa. Yang dilarang itu kan menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya, kemudian tempat duduk orang itu ditempati. Ini yang dilarang. Tapi kalau ada orang menyilahkan kita, dia berdiri dari tempatnya, mengikhlaskan tempatnya untuk ditempati kita, itu tidak tidak mengapa. Cuman Ibnu Umar tidak mau kalau ada orang yang berdiri untuknya dari tempat duduknya untuk mempersilahkan beliau duduk di tempat itu, karena wara', hati-hati jangan sampai kiranya dengan itu menjadi sebab melanggar larangan Nabi tadi. Muttafaqun alaih. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min majlisin, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari satu majlis, dari tempat duduknya, terus summa raja'a ilaihi, dia pergi kemudian kembali lagi ke tempat duduk itu, bahwa ahak hubihi, maka dia adalah orang yang lebih berhak untuk menempati tempat duduk yang semula itu. Artinya seandainya tempat itu ditempati orang lain, dia boleh untuk menyuruh orang itu minggir, karena itu tempat dia semula. Demikian adab daripada majelis. Itu normalnya. Tapi kalau dalam kondisi berdesak-desakannya kaum muslimin seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ini kaum muslimin berdesak-desakan, berjuta-juta orang yang mau duduk di situ, masjid yang menampung, mampu menampung 2 juta jamaah, itu didatangi oleh 4 juta sampai 7 juta jamaah. Nah, ini jelas kondisi yang tidak normal. Maka kalau dalam kondisi ini, orang kalau sampai berdiri dari satu tempat itu, segera serbu sama yang lainnya untuk ditempati, untuk mendirikan orang dari tempat itu, ya berkelahi dulu. Nah, kalau sudah begitu, jangan berbicara tentang hak, karena kondisi yang tidak normal seperti itu. ya. Tetapi kalau pada asalnya itu orang yang semula menempati satu tempat, kemudian dia pergi dengan niat mau segera kembali ke tempat itu, dia adalah yang lebih berhak. Nah, karena itu kalau di Masjid Nabawi di Madinah atau Masjidil Haram, para orang-orang kaya itu menggaji orang-orang yang kecil badannya, kekar, orang-orang hitam biasanya, digaji setiap bulan 2000 real. Tugasnya apa? Setiap 5 waktu, 2-3 jam sebelum waktu sholat, duduk ngambil shof pertama. Nanti kalau tuannya datang, dia berdiri, tuannya duduk di situ. Memang gajinya apa? Dia tugasnya untuk itu, untuk dapat shof pertama. Ini orang-orang kaya, para pedagang-pedagang, karena sibuk dagang dan sebagainya, maka walaupun dia datang beberapa menit sebelum komat, dia dapat shof pertama karena gaji orang khusus untuk tugasnya duduk mencari shof pertama setiap hari 5 waktu itu. Hari ini kata para masyayikh, dalam batas ini adalah kebolehan karena tidak melanggar hak orang lain. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Samurah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Jabir menyatakan, kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami kalau mendatangi nabi, jalasa ahadna haitsu yantahiya, salah seorang dari kami kalau mendatangi majelisnya nabi itu duduk haitsu yantahiya, di mana saja tempat duduk itu dia dapati, yantahi yang terakhir. Jadi yang duduk, yang datang terakhir, dia dapat tempat duduk di belakang. Yang datang pertama dapat tempat duduk di depan. Karena orang berdesak-desakan untuk mendatangi majelis nabi. Maka demikian pula Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah yang kekuasaannya meliputi wilayah kerajaannya itu 3 benua, Asia, Afrika dan Eropa. Itu datang ke Imam Malik minta supaya kedua anaknya ini, mendaftarkan kedua anaknya Amin dan Ma'mun belajar kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu. Kata Imam Malik, boleh, tapi ingat, walaupun itu anak raja, dia duduk, kalau datang terakhir ya duduk di belakang, kalau datang pertama ya duduk di depan. lain. Tidak ada kekhususan bagi dia. Ya, kata Harun al-Rasyid, boleh demikian. Maka belajarlah kedua anak khalifah itu, ya kalau terlambat ya duduk di belakang di majelis Imam Malik, karena sunnah Nabi yang demikian ini. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala Tirmidzi menyatakan haditsun hasan. Hadits ini hasan. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdullah Salman Al-Farisi yang Allah telah meridhai beliau, qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun, tidaklah seorang pria mandi, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, wa yataṭahharu mastaṭā'a min tuhrin, dan bersuci dengan apa yang dia mampu dari kesucian, wa yadahinu min duhnihi, dan berminyak-minyak dari minyak rambutnya, au yamassu min tibi baitihi, atau mengusapkan, menyentuhkan minyak wangi dari rumahnya, tsumma yakhruju, kemudian keluar dalam keadaan rapi, sudah mandi, sudah berminyak rambutnya, sudah memakai minyak wangi, keluar dari rumahnya dalam keadaan demikian, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, fala yufarriqu baina tsnaini, kemudian ketika sampai di masjid tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, artinya tidak memilah-milah orang yang sedang duduk itu, ya, kemudian tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian salat di masjid itu dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Salat apa? Salat intidhar. Salat menanti imam datang. Menyibukkan diri dengan salat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tsumma yunsitu idza takallamal imamu. Kemudian diam dan memperhatikan ketika imam sedang berbicara. Tidaklah seorang pun, tidaklah seorang pria melakukan yang demikian, kata Nabi, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali mesti diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Diampuni dosa-dosa dia antara Jumat dengan Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi adab untuk masuk masjid ketika Jumat itu langsung menuju mencari shof yang paling depan, dan untuk mencapai shof yang paling depan dilarang untuk meminggir-minggirkan orang dari tempat duduknya, ya, memilah-milah orang dari tempat duduknya. hadis ini menunjukkan keutamaan dari perbuatan tersebut. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang pria, ayu farriqa bainatsnaini, untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk di shaf di masjid ketika salat atau ketika menanti salat Jumat, illa biiznihima, kecuali dengan izin kedua orang itu. Dipisahkan keduanya untuk dia dapat tempat duduk di tengah-tengahnya. Minta izin kepada keduanya, kalau memang keduanya membolehkan, maka boleh yang demikian. Nah, ini sebagai keterangan tambahan terhadap hadis yang di atas. Kalau hadis yang di atas secara mutlak tidak memisahkan dua orang deretan itu yang sedang duduk di shaf, sedangkan hadis ini memberitakan boleh memisahkan keduanya asal dengan izin pada keduanya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayat lain dari riwayat Abu Dawud, di situ Rasulullah lafadznya menyatakan, la yajlisu baina rajulaini illa bi idznihima, tidak boleh duduk di antara dua orang dalam shaf itu, dipisahkan terus mau duduk di tengahnya, tidak boleh kecuali dengan izin keduanya. Ya, karena haknya majlis pada kedua orang tersebut. Ya. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, telah mengutuk, man jalasa wasatal halqati, orang yang duduk di tengah halaqah. Halaqah itu ialah duduk melingkar. Ya. Seperti ini halaqah. Kata Hudzaifah, Nabi melaknat, mengutuk orang yang duduk di tengah-tengahnya. Kemudian yang lainnya melingkar di belakang, depan, kanan, kiri. Begitu. Posisi yang demikian dilaknat, kata Hudzaifah. Dilaknat, dikutuk oleh Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan. Kata Al-Imam An-Nawawi. Tapi kita lihat di sini adanya kelemahan pada hadis ini. Yaitu kita lihat di bawahnya, wa rawa at-Tirmidzi an Abi Mijlaz, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Mijlaz, anna rajulan qa'ada wasata halqatin, bahwa ada seorang pria yang duduk di tengah-tengah halaqah. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah menyatakan, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah terkutuk orang itu. Ini suara musik di mana ini? Oh, bukan HP ya? Iya, HP. Allah yahdik. Nah, kata Hudzaifah, mal'unun 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa orang bahwa telah terkutuk melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au la'anallahu 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dikatakan oleh Hudzaifah, Allah telah mengutuk melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa wasafal halqati, siapa yang duduk di tengah-tengah halaqah. Nah, diterangkan di sini, walaupun At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih, tetapi Abi Mijlaz ini tidak mendengar riwayat dari Hudzaifah. Jadi tidak sampai riwayatnya kepada Hudzaifah. Sehingga tidak apa sambung sanadnya sampai Hudzaifah. Diterangkan oleh Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in dan lain-lainnya, bahwa Abu Mijlaz itu namanya Lahid bin Humayd. Ini tidak mendengar riwayat dari Hudzaifah. Berarti ada bahwa sanad hadis ini terputus antara Abi Mijlaz dengan Hudzaifah, sehingga hadis ini lemah. Karena hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah untuk menghukumi perbuatan tersebut tercela atau terpuji. Ya, apalagi untuk menghukumi bahwa perbuatan tersebut terkutuk. Nah, ini lebih tidak bisa lagi kalau dengan riwayat yang lemah. Ya. Naam. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah yang paling luas, yakni yang memberi peluang untuk duduknya orang lain. Itu sebaik-baik majlis. Ya. Naam. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari, dengan sanad yang sahih dari dengan syarat dari Al-Bukhari. Syarat Al-Bukhari dalam periwayatan hadis yaitu al-luqyah. Rawi yang satu dengan yang lainnya itu haruslah bukan saja ketemu atau sezaman, tapi harus luqyah ketemu dalam mendengarkan riwayat tersebut dari rawi yang lainnya. seperti tadi Abu Mijlat, itu sezaman dengan Hudzaifah. Artinya tabi'i, dari kalangan apa? Tabi'i, tabi'in, ya, menangi ketemu Hudzaifah. Artinya sezaman dengan Hudzaifah. Tapi Abu Mijlat ini tidak pernah ketemu Abu Mijlat, tidak pernah ketemu Hudzaifah, sehingga dipastikan dia itu tidak mendengar riwayat ini. Dan dengan ini berarti gugurlah kesahihannya. Berarti Abu Mijlat mendapat riwayat ini tidak langsung dari Hudzaifah, melainkan dari orang lain yang mendengar dari Hudzaifah. Nah, orang lain karena tidak disebut namanya di sini, berarti terputus sanadnya. Ya, sebab kalau tidak disebut, kalaupun Abu Mijlat meyakini orang lain yang mendengar dari Hudzaifah itu adalah orang yang terpercaya, ya orang terpercaya bagi dia, bagi Abu Mijlat, belum tentu dia orang terpercaya bagi yang lainnya. Karena memang dalam hal rawi, rawi hadis itu bisa jadi seorang imam menilai orang ini terpercaya riwayatnya, yang lainnya tahu ini orang kadzab, ini pendusta, ini bisa jadi gitu. Karena untuk mengerti seseorang itu, para imam ahlul hadis bukanlah dukun, ya, ya, bukanlah dukun yang ngaku-ngaku ngerti gaib, ngerti kalau ini memang orang yang ngerti luar dalamnya, batinnya, enggak. Ya, para imam ahlul hadis tidak mengaku demikian dan tidak pernah dianggap demikian. Bisa jadi keliru menganggap orang. Nah, seperti contohnya Ibrahim bin Hisham bin Yahya As-Sanadi, ini terkenal seorang yang meriwayatkan hadis panjang dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika diteliti, Ibnu Hibban, salah seorang imam ahlul hadis, menyatakan dia ini orang terpercaya. Wah, berarti riwayat ini sahihah. Ternyata dalam catatan Ibnu Abi Hatim, pernah Ibnu Abi Hatim tanya kepada bapaknya, kepada Imam Abu Hatim. Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim ini kedua-duanya adalah imam ahlul hadis, anak dan bapak. Ibnu Abi Hatim tanya kepada bapaknya, lihat bapaknya kok tidak mau meriwayatkan hadis yang berasal dari Ibrahim bin Hisham bin Yahya As-Sanadi. Kenapa? Tanya kepada bapaknya, wahai ayah, kenapa kok tidak mau meriwayatkan dari dia? Ibnu Abi Hatim menceritakan pengalamannya dengan Ibrahim ini. Dia adalah pendusta, dia bukan talibul ilim. Maka gugurlah riwayat itu karena ternyata diketahui Ibrahim bin Hisham ini pendusta. Walaupun Ibnu Hibban menyatakan sikap orang kepercayaan. Nah, begitu memang para ulama bisa keliru menilai seorang, oh ini orang kepercayaan, ternyata pendusta, pengkhianat. Ya, demikian pula di dalam hal periwayatan hadis ini, hadis yang sebelumnya tadi riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman ternyata diriwayatkan dari Abi Mijlaz, yang Abi Mijlaz ini namanya ialah Lahiq bin Humaid. Dan ternyata diketahui bahwa Lahik bin Humaid Abi Mijlas ini tidak pernah mendengar dari riwayat dari Hudzaifah yang berarti terputus sanadnya sehingga dhaif, riwayatnya lemah. Sedangkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini sahih kata Imam Nawawi dengan syarat Al-Bukhari, yaitu syaratnya Al-Bukhari urut-urutan sanad itu haruslah rawi dengan rawi yang lainnya itu ketemu muka dan mendengar riwayat. Tidak bisa kalau hanya sezaman saja. Belum tentu sezaman itu ketemu muka. Begitu. Itu pengertian ala syarti Al-Bukhari. Ini semua dipelajari di dalam ilmu mustalah al-hadis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di satu majlis, fakatura fihi laghatuhu, kemudian di majlis itu banyak lahab. Lahab itu omongan yang tidak bermanfaat. Ngecopot omongannya kesana kemari, gak ada manfaatnya. Faqal qabla ayyakuma min majlisihi dhalik, maka ketika dia bangun berkata dari ketika bangun dari majlisnya itu, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika, dan dengan segala pujian bagimu, ashhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Astaghfiruka Allahumma, aku memohon kepadamu ya Allah ampunan. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Barang siapa yang mengucapkan ini ketika bangkit dari majlisnya, dari tempat duduknya, setelah ngobrol ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan obrolannya, dengan obrolan yang tidak bermanfaat, kalau ditutup dengan doa ini, dengan zikir ini, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka tidak ada lain kecuali akan diampunkan baginya dosa-dosa dia selama di majlis itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahih. Ya. Nah. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال dan dari Abi Barzah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, beliau menyatakan bi akhiratin idza arada yaquma minal majlisi, bahwa beliau menyatakan di akhiratin, di akhir umurnya, Beliau menyatakan ketika akan bangkit dari majlis, Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun, maka seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan, engkau baru saja mengucapkan suatu omongan, ma kunta taquluhu fi ma madha, yang tidak pernah engkau ucapkan ini di waktu-waktu yang lalu, kok sekarang baru ngomong gini. Qala, maka Nabi menyatakan, dzalika kafaratun liman yakunu fil majlisi, ini adalah kafarah, penghapus dosa bagi mereka yang ada di majlis itu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa rawahu al-Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah bin Mustadrak dalam kitab Mustadrak, min riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah yang Allah telah meridai beliau, wa qala sahihul isnad, dan Al-Hakim menyatakan sanadnya sahih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.